saya masa lalu lah. Terus ya mungkin dengan ridhonya Allah saya dipertemukan dengan Ustadz Evi, lalu saya dikasih Quran. Sok mang, buka mang, nyantai we jeung saya mah cen. Ah, gitu gaya nate. Saya teh sumur umur saya baru pegang namanya Quran, baca pun tidak bisa. Lalu saya buka secara random, pertanyaan dalam hati, Ustadz di depan saya juga tidak komentar, tidak bertanya apa-apa. Begitu saya buka, kalimat ayat pertama, ibumu. Di situ saya nangis. Baru dapat ayat pertama dan pertama dilihat ya? Itu. Sudah dapat Toha. Sampai saya capture, di situ luar biasanya. Selama ini yang saya cari, cuma hitungan detik, cara muka Qur'an lagi bari salah, udah gak tahu kan, ya. Tibalik. Gitu. Ya karena kan dicurunya juga random, silakan aja katanya. Ya saya buka gitu, seperti saya buka buku seperti biasa aja dari sini ya, dari kanan dibuka, saya lihat ayat pertama ibu di situ saya. Saya nggak nanya apa-apa, cuma enggak. Satu pertanyaan, nawan kesimpulan, wah itu tadi jawaban. Nggak tahu kan masalahnya apa ya? Di situ yang luar biasa gitu, saya tidak bertanya, Ustaz tidak menjawab. Jadi pertanyaan ada dalam hati, lalu saya buka. Ternyata ayat pertama menjawab. Mau komen apa lagi? Ada klasik. Ini kan negret lemah. Bohongnya. Masalah minuman. Rumah minuman. Baik, cerita kan apa jadi inspirasi. Sampai si Kohona pun diaminnya. Tadinya, ya maaf ya. Pernah mendengar dan apa istilahnya dalam Al-Quran. Kalau misalkan memabukkan, sedangkan saya logika orangnya, logika gitu. Kalau saya minum pada saat saya nggak mabuk, saya ingat apa yang saya lakukan, saya ingat apa yang saya ucapkan, sah nggak saya sholat? Itu yang pertama, karena jujur pada saat itu saya masih bisa dibilang berat untuk melepaskan. Walaupun sudah muslim ya, ini proses. Itu udah muslim posisinya. Lalu ya sambil ini kami ngobrol ya, ya lagi nyantai sama makan siang baru di ini ternyata ya. Lu kamari saya ngojai di Pangandaran nih kan anu teh ngajak marane terus ke mama jawabannya simpel, bukan efeknya, taat peraturan mah itu bisa gitu. Ini kan saya leket. Lah nginum enggak itu mabok memerintahkan, bukan mabuknya cek saya teh. Terus ditanya malamnya tuh pulang dari Pangandaran ambe pasti jawabannya tong ti urang bising emosi. Akhirnya di random lagi ya. Di random. Bab minumannya yang keluar ya. Iya. Luar biasa lah. Luar biasa amazing ya. Kang Bara. Dan jadi sebelum TLC tuh beliau dulu akhirnya diikuti sama kakaknya, tapi tidak ada paksaan di sini, termasuk doakan ya. Aminkan, istrinya pun mau menyatakan diri. Kemarin saya lagi kajian di rumahnya, jadi di rumahnya itu gak ada tekanan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi melihat semua yang terjadi itu amazing. Punten, saya mohon izin menceritakan. Jadi Teh Sandra, istrinya, San, apa yang didapat malam ini? Ustaz, yang saya gak bisa jawab, kenapa saya malam ini tenang? Karena ada kajian kan di rumahnya. Ya ternyata udah teudunan cukuran teh. Mending buka we Al-Qur'an asan. Dibuka ku istrina ya teh. Malaikat-malaikat hadir, orang-orang soleh berkumpul, bla bla bla bla. Kok cocok banget ya ayatnya dengan yang terjadi malam ini? Ternyata ketika saya ceramah, dia cari-cari alasan apa lagi untuk kamu tidak memutuskan beriman. Tapi kan kita enggak boleh maksa. Suaminya aja enggak maksa ke mau saya. Nyasok we pikiran, tiiran da koneng gede, pikiran da geus galede. Akhirnya kan beliau yang terakhir sholat ya. Salat. Memastikan posisi istri saya itu akan seperti apa, ceritakan yang terakhir. Yang terakhir, yang kan selama ini saya berpikir saya sudah masuk muslim lebih awal, saya tidak pernah mau intervensi karena sebuah keyakinan, walaupun itu adalah istri saya. Cuma begitu saya lihat dia udah punya ketenangan, ada kemauan bukan dari saya, cuma susah untuk ngambil keputusan. Lalu saya udah sholat, ya Allah, saya gak mau tadinya untuk ngajak, biar muncul dari hati sendiri. Tapi ini udah begini kondisinya. Diskusi jangan lah ya. Gitu, diskusi. Saya perlu action atau gimana? Yang tadinya saya mau, istilahnya mau, ayo ajak saya kemana, kemana. Tapi kan saya gak mau. Prinsip saya biarkan muncul dari hati sendiri. Ternyata saya coba minta jawaban dan luar biasa. Ayatnya naon, surat naon? Di capture ya? Lupa lagi. Oh surat iya kemarin kan lapor. Oh surat Fusilat. Fusilat tentang istiqomah. Dan saya lagi Jakarta di bandara, beliau kirim. Tad naonnya pesan ayat ini. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaika ala tahofu ala tahjan sampai 30-31. Hey, cepat ambil keputusan, karena kalau sudah menyatakan Rob kita Allah, lalu kemudian stay on the track, konsisten di sana, Allah yang akan melindungimu, Allah yang akan menjadi pemimpin bagimu, bla bla bla bla. Nah, jadi masalah setegas ini, entahlah reaksinya seperti apa, tapi saya kirim balik komen saya di sana. Terus hikmahnya apa yang didapat? Sebelum dapat jawaban dari Ustaz, karena pending pada saat itu, saya kan masih nunggu jawaban dulu, Ustaz. Tapi besok paginya dia buka suara. Yuk, saya udah siap mau diislamkan. Allahu Akbar. Akbar. Life is a process. Harus sabar. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kerennya Bara enggak menekan ke anaknya, ke istrinya. Serumah. Dan tidak ada judgment menjudgment di sana. Ini salat, salat. Ngayakin kajian juga hadir beliau. Jadi toleransinya terasa banget, karena hidayah itu, sorry to say, mamen, hidayah itu inna kalatah diman ahbabta. Asiyah, istri Fir'aun yang begitu soleh, gak bisa memberi hidayah ke Fir'aun. Muhammad Rasulullah gak bisa memberi hidayah ke pamannya, betul? Ibrahim, seorang nabi sekalipun, tidak bisa memberi hidayah ke bapaknya, Nuh, ke anaknya. Dia paham. Ya, termasuk ke kakaknya pun tidak mengajak ya. Ya. Cuma nanya-nanya, cek, nges asub Islam. Nges lewat si ustad, naono jadi tertarik asup Islam lewat si ustad, sesuai ningali ceramah no yang anjing cina. Kan Islam uniknya, JC jalur celeno, nyabaiwe. Terus hikmah apa lagi yang anda rasa setelah anda berproses sampai sekarang saya warisi Quran. Naon si Quran? Susah diuraikan. Hasilnya susah diuraikan, adanya di sini. Oke, okay. Jadi Quran itu sesuatu yang tidak berubah, tapi ketika orang membacanya memberikan perubahan, benar tuh Pak? Betul. Iya teh bedegong pisan atau ningali style nage jika cuyon fakirnya. Hesek, Ustadz Banjar narengar cadas, karena logikanya main. Cuman nges ngomong nujeng logiknya mah, bere Qur'ana langsung wantun gale, te wantun lah gale, tiritunah sakitu aing tengah batikan. Te satu juga cowet. Sieuneun ngajajawet Quran mah da rasa teu bisa bohong. Dan setiap kita buka ayat dan itu jawabannya ya. Jadi saya di Banjar tuh lamanya random ayat sok grabar tanya di bar, tanya di bar, tanya di bar. Oh bener. Jadi ketika kita beli mobil itu ada handbooknya. Ketika beli kulkas ada handbooknya, beli handphone ada handbooknya. Cuman tara di bar aja. Itulah tulalit. Maka mudah-mudahan Kang Bara keluarganya seluruhnya anak-anaknya istiqomah mendapat hidayah. Amin. Dan semoga amin tetap dalam stay on the track di posisi hijrah dan istiqomah dari hijrah sehingga wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tapi orang tua udah lebih dulu ya dulu. Udah. Jadi keluarga nanti sangat subhanallah ya paham agama nanti benar, jadi tidak ada tekanannya sok we kumamane. Tapi yaitu kebenaran tidak harus diturut, kebaikan tidak harus diikuti, tapi menyampaikannya nggak boleh berhenti. Setuju? Biarkan Allah yang berubah segalanya. Mudah-mudahan Kang Bara menjadi inspirasi bagi anak-anak. Ini spontan tapi juara. Tidak ada faktor kebetulan, semuanya kebenaran. Thank you. Nuhun, doakan istiqomah. Ya. Mana Ustaz Yadi? Yadi ya. Bawa numaca ayat Ustaz Yadi teh. Saya mau investigasi beliau. Nah, mere judul ya aneh-aneh. Jeng tulalit dehnya. Datang lagi telat di tulalit deh. Twilight itu cerita vampir yang jelema kawin diplesetkan jadi tulalit banget orang diruksak deh. Ya. Sat, ada pesan apa di tulalit malam ini? Saya dapat ayat anu laukunna nasma'u au naqilu makuna fi ashabis sa'ir. Jadi ada beberapa kelompok orang yang menyesal di neraka gara-gara tulalit. Laukunna nasma'u au naqilu. Ngadenge tapi teu mikil gitu. Ya. Sehingga masuk ke satu tempat yang namanya ashabus sa'ir. Sat, ada motivasi apa di balik judul ini? Makanya harus dibaca Lost Signal, Sat. Lost Signal. Jadi ada orang-orang yang tidak punya koneksi dengan Allah. Wow. Makanya yang dikutip di ayat di pamfletnya kan apa ayatnya? Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Karena ketika seseorang punya koneksi dengan Allah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, maka Allah itu akan lebih ingat kepada kita. Kita berjalan, Allah berlari. Kita berlari, Allah lebih kencang larinya. Kadinya kan gitu. Hese etatan yang iklan kemari kan mesti ubah jadi nawan tak coba wae namun jadi epikulen. Itu konek yang di oh, udah malam latan sanapsaka. Jangan lupakan dirimu. Karena kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita lupa ke Allah, bukan lupa ke Allah. Kita sedang lupa diri bahwa kita ciptaan Allah. Ayat di Al-Hasyr 19 tentang lost sinyal ini. Wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum anfusahum mulai kaumul fasikun. Kenapa kita jadi mencong, bengkok, belok? Losinya, losinya. Maka saya bikin captionnya, nginyam kacang cuternya. Bentrok sinyal judulnya, ah dikait-kait. Tapi penting mah nyarambung, aing mah bae nu komen aja gak kumahage. Ratana komena weka weka weka weka weka. Dari wuh atuh nyen caption aya nama jujur salah. Jeng Budi Cilok urang duet. Riweuh masalah musiknya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, karena ayat itu terbagi dua, ada yang tersurat Al-Qur'an, nu jadi keajaiban ger Kang Bara tadi, jadi ngejawab terus. Ada yang tersirat, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Rabbana ma khalaq tahada batila. Tidak ada yang batil saya pikir. Subhanaka faqina adzaban nar, mestinya menjauhkan diri dari api neraka. Dari apa yang kita lihat itu kesimpulannya benar enggak? Bagi saya lagu yang terlupakan Iwan Fals itu lain masalah cinta ya tak? Denting piano keheningan malam. Kala jemari menari nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang sok ngebayang-bayang urang tereka mana yang tak pernah terlupakan sok mohokeun dosa Ijro'il tukangan hati kecil berbisik untuk kembali padanya nyahnya gede Allah sok ayah rindu ayang bener ayang tobat seribu kata menggoda babaturan tong wakal ngora kene kasep kene seribu sesal di depan mata tapi orangnya capek maksiat wae seperti menjema waktu aku tertawa kan kenyang dosa maka bege hahanya mata kemun ibu-ibu sedih kalian sedih mikil atuh nabet sedih jadi jelema teh maneh teh dijieuna teh bari seserian astagfirullah matakna kawin sia indung urang kolot urang bapak urang nyen maneh teh seserian nah sok sedih ngarti teu sih cik atuh mikil sibuk teh ngebehelan huntu ngebereman buuk jadi riweuh waktu aku tertawa kala memberimu dosa oh maafkanlah buruk innaka afung karim tuhibul afwa pa minta maaf ka Allah rek kitu wae sia teh eta tulalit lola loading lama lost signal harap-harap cemas mungkinkah jaringan atau bentrok sinyal kan jadi riweuh orang ngamari di Jayapura ngupload pagi terbit maghrib awas sinyal di bejaan kuna karek keluar di penjara ku cangkang rokok cenata cangkang rokok dipicen etana dicolokkan ngeberebet tapi tong beja-bejanya jadi mau melihat handphone yang sinyalnya Jadi sinyalemen yang Allah isyaratkan dari ayat yang tersirat dan tersuratnya ditangkap dengan benar enggak? Maka inna fi khalqis samawati wal arwaqti la fil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Nah, jadi la signal. La ayati li ulil albab. Siapa ulil albab? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, bergantinya siang dan malam, itu ada tanda-tanda ayat-ayat bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim, gerakan salat dangtung diuk ngagoler. Wa yatafakkaruna cik atau mikil tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, apapun harus jadi ayat. Kunaon buah waluh mah tangkana leutik, waluhna gede. Hayang tangka caringin tangkana gede, waluh eta buahna leutik. Kuduna mah eta Allah diprotes, Allah teh bodoh. Kuduna mah caringin buahna segede waluh, can beres ngomong eta buah caringin kanu irung nya ketang ya Allah mending sagede. Nya, jadi disadarkan, oh teu bisa main logika wae. Karena kadang agama itu ghairu maqulu maknan, teu asup akal, bener teu tah? Agama itu teu asup akal. Kunaon salat subuh 2 rakaat? Kunaon salat duhur 4 rakaat? Kan cek akal mangeunana duhur 2, subuh nuker seger kene awak sabriji. Cok saha eueuh, 4 kumaha lu? 2 wae keberangan sia teh. Sok ngajarago eh. Ngeunana eueuh subuh mah nya. Mun menang protes kitu, menang nawa. Jadi ulah tulalit riweuh. Urang teh manusia jeung handbookna, maka tadi sengaja Kang Bara dimainkeun. Karena proses. Maka mau gak kembali kepada Quran? Mau gak kembali kepada sunnah? Supaya tidak tersesat. Taraktu fikum amrain intamasaktum bihima lantadilun abadan. Tidak akan tersesat orang yang tetap ada di dua rel, Quran dan sunnah. Dan itu yang aku tinggalkan, pegang teguh. Jadi mu'atu lalit hirup teh tibyana likulli syai', apapun dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh, kenapa merasa diasingkan? Innallaha ma'ana. Padahal Allah yang orangnya. Kenapa merasa disisihkan, tidak diakui keberadaan, padahal Allah memperhitungkan. Merasa tidak diperhitungkan, wama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wama ya'mal mitsqala dzarratin. Jadi jangan merasa sendiri. Kenapa merasa berat? Ayat-ayat la yukallifullahu nafsan illa. Kenapa merasa susah? Mungkin jarang berdoa, minta ke aku. Ud'uni astajib, bla bla bla bla bla bla. Ada hadis tentang tulalit? Melengkapi data tentang zikir ini kan makanya disebut tadi di surah Ali Imran ya tadi ya inna fi khalqis samawati wal ard. Nah, li ulil albab, ulul albab itu dalam bahasa Arab, albab itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak daripada lubun. Lubun itu adalah akal. Makanya penciptaan langit dan bumi serta bergantinya siang dan malam itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal. Sambungkan dengan surah Al-A'raf, ada orang-orang yang punya hati tapi tidak bisa membaca, ada tidak bisa merasa, ada punya mata tapi tidak bisa melihat, ada punya pendengaran tapi tidak bisa mendengar. Nah, makanya di surah Al-Baqarah yang lain Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama akan ditutup atau dihilangkan koneksinya dengan Allah apa? Hati. Maka khatamallahu ala qulubihim, kalau hati sudah tidak bisa merasakan kebaikan, kalau hati sudah tidak bisa merasa bahwa ini adalah kebaikan, maka Allah yang kedua akan ditutup adalah samihim. Kalau hati sudah tidak bisa tersentuh dengan kebaikan, maka Allah tutup telinga. Kalau telinga sudah ditutup, maka tidak bisa mendengar lagi kebaikan, sehingga Allah tutup wa'ala absorihim. Yang ketiga adalah mata dulu. Urutannya selalu begitu. Hati, mata, hati, telinga, dan mata. Tidak mungkin Allah tutup dulu matanya, lalu kemudian hatinya tertutup. Karena ada orang yang tidak bisa melihat, tapi dia tetap bisa membaca kebenaran. Tapi ada orang yang bisa melihat, tapi hatinya tertutup dari kebenaran, dia tetap tidak bisa melihat kebenaran. Gitu. Sumum, bukmun, umyun, pahum, layarjiun, itu udah parah. Maka hati terbagi tiga, ada kolbun marid, fikulubihim barodun, itu masih bisa diobati. Hiji, sarana atau gak bohong, kudu jujur. Fikulubihim marodun, fajadahumullahu marodun, walahum adabun alimum bimakanu yakdibun. Penyebabnya berdusta, tulalit, tenarima sinyal ti Allah. Kaitannya betul Al-A'raf 179, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi Laum kulubu la yafqahuna biha. Kenapa neraka dibanyak didudukin oleh jin dan manusia? Satu, tulalit, punya hati tidak menerima sinyal kebenaran. Summa qasat kulubukum fahiya kal hijarah. Beki dibacakan Quran, beki jauh. Istiqomah di nute balik. Nah teu ngaji, alhamdulillah taraka goda kunu ngaji. Lembang we jawabanna teh. Nya. Walahum ayunul layubsiruna biha. Boga mata cek bimboma bermata tapi tak melihat, lost signal. Bertelinga tapi tak mendengar. Ya. Berhati tapi tak merasa, hati-hati. Ulaika kal an'am bal hum adall. Leuwih ata adol tibatan sato. Monyet wae salat sia teh. Nya. Ningali video orang. Monyet udud. Kayaknya tema udud, urang duduluran dengan dakwah keren ya. Tapi fotona tong bari udud. Ke viral di wae atuh. Nya. Monyet wae salat mah, mah urang teh era ku monyet. Monyet mah salatna teu wau jeung adan ngalampu beureum mah. Aliran naon deui ieu ceuk aing pikeun mah da monyet eta mah. Nya. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ila wa ulaika humul ghafilun. Lalai. Goflah. Lalai. Maka sinyal ini jangan sampai lalai. Maka ala bidikrillah tatmainul qulub kudu tukmaninah ngagateng we. Puntang manteng ulah monteng. Ya. Nanti kita kembangkan, boleh nanya Ustaz Yadi, boleh nanya saya, boleh nanya pengalaman Kang Bara, kenapa dia sampai masuk Islam, latar belakangnya apa, kenapa cinta Islam, kenapa kaget dengan Al-Qur'an, bla bla bla bla. Tersisa 20 menit untuk kita sharing. Oke. Siapa yang mau nanya dulu? Perempuan ada yang mau bertanya tentang tulalit? Oke. Okay. Sebelah kanan. Silakan. Mic-nya ada? Estafetkan ke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yadi, Ustaz Evi, Damang. Alhamdulillah. Sarang ya Aful di Cinunuk. Ini follower yang ya timimiti follower saeutik nepi ka sekian Aful aya wae. Tong dibuka tuh, Pak. Ini di fallback tuh. Ustaz mau tanya. Aful kan kerja ya. Kalau di kantor kan kalau misalkan dengar si adzan, kan meeting misalkan meetingnya jam 2, jam 3. Itu kan denger sih ada asar gitu. Tapi meetingnya sampai jam 6. Sebenarnya kita gak tulalit gitu. Pengen gitu. Kalau misalkan lewat gimana gitu. Mau sholat asar gitu. Ya. Itu masalahnya. Ya. Teh apa terang teh nu kasurupan. Nu sholat asarna kaburitan. Panon poe ngasurup oh, gitu. Karek sholat teh. Teh nu kudu dirukyah mah. Tapi kan Ustadz ya kebijakan manajemen kantor. Oh. Meeting. Hey. Manya Allah eleh ku ngising. Sepenting apapun meeting hayang ngising mah initnya. Manya Allah eleh ku WC. Ini teh Abu harus berani mengambil keputusan. Hei, penting mana meeting kita dengan panggilan Allah? Mungkin itu akan jadi kebijakan lain. Cuma ada keberanian enggak? Air rezeki nah, itu keberanian itu. Iya. Sok atau diajar berani ya. Da yang berat mah bukan rindu teh Abu. Iya. Hubungan tanpa status. Jangan dibahas. Berarti harus punya keberanian untuk ngambil keputusan gitu. Nya, setuju? Iya, ya, setuju. So, okay. Insya Allah. Ya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang Ustaz Yadi menyikapi persoalan? Cukup. Oke, okay, ada lagi? Tanya nu hareupeula teh. Tetangga deket heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Iman, tinggal di Cibiru. Mau tanya, apakah sah tidaknya sholat ketika laki-laki pipis dan tidak dibersihin jenis kelaminnya? Pipis ke sholat? Enggak, pipis. Wah, gawe mana itu? Terus enggak dibersihin gitu pipisnya. Kuyusar jadi pikir mah Ustaz. Sah te jelema sholat tapi mun kiih tara dikumah. Hayang karahaan mana itu? Dulu itu Rasulullah SAW pernah lewat ke satu tempat bersama dengan sahabat. Lalu tiba-tiba Nabi terdiam. Jadi ketika sedang berjalan Nabi terdiam, lalu Nabi mengambil pelepah kurma, ya, biji kurma, kemudian diletakkan di atas tanah. Ada dua biji kurma yang Nabi letakkan sambil menangis. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau terdiam dan engkau tiba-tiba menangis lalu mengambil biji kurma ini untuk diletakkan di atas tanah? Kata Nabi, aku mendengar dua rintihan di kuburan ini. Yang pertama adalah dia menangis, dia karena disiksa atas dosa adu domba yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Lain adu dombanya, imam mengadu domba orang gitu ya. Yang kedua adalah karena di dunia dia tidak pernah membersihkan min asharil bawl, bekas kencingnya. Jadi mafhum mukhalafahnya, jangankan sholat, nanti dia akan disiksa lebih-lebih daripada sekedar tidak sahnya sholat. Sholat sudah pasti tidak sah kalau kita membawa bekas air kencing, ya gitu. Makanya air kencing itu harus sampai keluar, benar-benar keluar. Bahkan menurut para ulama itu kudu sambil diurut. Tapi ulah kadeuleuwihan diurut nanya gitu. Jadi menurut fikih itu harus sampai diurut, ya harus sampai diurut sehingga tidak keluar bekas air kencing. Nah, dan kita memastikan bahwa tidak ada air kencing yang menempel di baju atau pakaian kita. Bahkan bagusnya kencing tidak sambil berdiri. Dan itu kaitan ya, erat dengan duduk. Hitan ya Ustaz. Karena hitan itu kan ada kulup, aya kuplukan, imun etana teu dipotong dalam Islam, itu kadang nyangkrungna di dinya. Dina bohlam nu eta. Esen ranggeuna bab fikih mah. Jeung hadis teh bageur bab non istinja ya ini teh. Bimururil mai kucuri air setelah kencing teh bageur si hadis teh ku cai teh ku hamplas. Coba mun ku hamplas linu iman maneh. Cik atuh. Nah mun eueuh cai ku mah Ustaz, ku daun bisa, ku batu tilu atawa batu bermuka tiga nya. Sok bebas eta mah da taharah. Itu syarat saja bahwasanya kita sudah berikhtiar dan sholatnya jelas tidak sah ya. Maka walilul aqob minanar cenah cilaka siata. Jadi nu paling berat, makanya di Al-Latif saya lihat ada stiker hati-hati percik air kencing menyebabkan azab kubur, itu sahih hadisnya yang barusan kata Ustaz. Jadi sampai Nabi menancapkan pelepah daun kurma menyatakan bahwa ada orang dua disiksa, satu penyebabnya adu domba, hati-hati jadi dorna ngegedor terkena-kena. Nya, nu kadua air kencing yang tidak terpelihara ketika hendak melaksanakan sholat. Oke, okay, next ada lagi. Sok ya nu sorban Palestina. Kowe di nyama langsung. Nya sanguan tong demi. Assalamualaikum warahmatullahi. Topik keluar. Tadi jero topik. Sok bae lah. Ah teuing teu nyaon. Ai mah komisi teu meunang masalah dibawa ka urang. Yeuh, dina Islam mah mang bejakeun ka mang dosen. Si Topik saha ngaranna dosenna? Si Topik mah baturan si Mua. Si Topik jeung si Mua mah enggak mamam nih. Watere. Yeuh, dina hirup mah komo dina ibadah aya teori usul fikih al-musbit yatlubu dalil. Netepkeun hiji perkara teh kudu aya alesanana. Tanang tukeun teu meunang nyokot keuntungan 50% teh aya teu dalilna. Ngajual mah mun bisa mah meuli murah. Peureum ngajual beunta. Keuntungan kan hukum ekonomi mah keuntungan sebesar besarnya, belanja sekecil-kecilnya nya. Ayeuna menentukan 50%. Nah, ini bukan ketetapan. Selama antarodin non antarodin teh saling meridoi enggak ada masalah. Kamu meuli bogoh, masa kan penyuka barang antiknya. Istri saya kan antik ya, maka disukainya. Dan saya suka nu antik-antik gitu nya. Matang anu istrina hiji berarti penyuka barang antiknya. Nah, poho deui urang. Antarodin saling meridoin teu. Nah, mun rido anu ngajual jeung nu mulia, oh barang antik. Urang meulina murah, di custom deui, di mun motor heubeul mah di custom deui bentukna, diherangkeun di pernis. Misalnya meuli 10 juta ditawar 100 juta. Sah teu dijual. Bejakeun ini meulana meulina murahnya. Bagaimana menurut kacamata dalil Ustaz? Dalam kajian fikih kan ada al-ashlu fil asya atau al-ashlu fil muamalah al-ibaha. Jadi segala sesuatu selain ibadah itu adalah prinsipnya boleh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu saja prinsipnya. Yang tidak boleh dalam jual beli itu adalah riba. Maka tadi mengambil keuntungan boleh tidak limit 50%. Prinsipnya adalah boleh. Yang dicela oleh Al-Qur'an itu adalah wailul lil mutaffifin. Siapa orang mutaffifin itu? Alladzina idza qtalu yastawfun. Kalau nawar ya, kalau nawar hayang murah gitu. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia sedang jualan ke orang lain, pengen orang lain rugi. Nah, prinsip itu aja yang harus dijaga dalam Islam itu. Jadi tadi boleh tidak lebih dari 50%? Betul kata Ustaz Devi. Dalilnya adalah antara domin huma, ada keridoan di antara penjual dan pembeli, itu saja. Meuli bogohnya tanu ulah mah urang meuli sawo mang sebenarnya sakilo 10.000, tukang sawo nimbang urang bari ngopi terus ditambahan deui ku urang sorangan. Tetan dimaksudku mutafifin mah idak talu anan nasi yastaupun wa idza kalluhum aw wayanuhum yukhsirun. Mun batur nimbang keur urang, urang ngarugikeun batur. Mun urang nimbang keur batur dikurangan timbanganna. Eta cilakan anu dagang mah. Kalau untuk ketetapan 50% enggak boleh lebih itu menzolimi. Ya selama anu melina rido dan kita jujur menawarkannya tidak ada masalah. Bejakeunnya ka dosen topiknya. Mun menentukeun hiji perkara kudu aya alesanana nya. Oke, okay. Next, satu lagi. Tah. Itu di belakang saya lah yang pegang mic. Ahwat, Ahwat. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya Fitri dari Tanjung Sari. Mau rame-rame. Ustaz mau nanya sama suami. Punten ah, reya. Kok Teh Fitri rek naros naon? Saya pernah baca kalau misalkan Allah menyayangi seseorang, kalau Allah menyayangi seseorang, pasti akan memberi ujian. Mau ditanyain teh, apa yang membedakan antara ujian dan azab yang non bedana ujian yang azab gampang pisan. Ujian maku u, azab maku a. Cik mangyadi atuh pangodokeun keku saya ditambahan lah. Saya rewas sugante teu jeung salakina. Areng hapeula aduh sieun balikna diarah. Maksudnya tadi Ustaz Epi kalau kesini sendirian nanti mau minta orang tuanya ngejemput gitu. Jadi begini. Ujian azab apa bedanya? Kalau ujian itu akan selalu berbanding lurus dengan keimanan, kan begitu? Jadi kalau mau mengukur sejauh mana keimanan kita, maka lihat ujian yang ditimpakan kepada kita sedikit atau besar. Dalilnya Al-Baqarah 214, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Kamu mengira apakah kamu mau masuk surga sementara kamu belum pernah diuji seperti orang-orang sebelum kamu. Ujian manusia itu ada tiga sesuai dengan tingkat kadar keimanan kita. Yang pertama, masat humul ba'sa. Kita akan diuji dengan sesuatu yang dalam bahasa Arab itu namanya al-ba'sa. Al-ba'sa itu berasal dari kata ba'sun, ya. Ba'sun itu lamun dina bahasa Arab maksudnya Ustaz. Ini boleh enggak? Lah ba'sa, lah ba'sa. Teu naon. Maka al-ba'sa itu adalah sesuatu yang sangat sepele. Ya. Nah, kalau seseorang diuji dengan sesuatu yang sangat sepele, itu berarti kadar keimanannya memang masih levelnya rendah. Lalu kemudian masatumul ba'sa wa dharra. Nah, dharra itu lebih levelnya agak sedang. Ya, misalkan begini, ka masjid hoream euy naon? Ieu gara-gara gerimis. Ah, berarti tingkat keimanannya itu masih kalah oleh gerimis. Itu baru ba'sa. Terus kemudian dorro, sesuatu yang agak berat. Yang terakhir adalah wazul zilu. Zilzal itu adalah gempa bumi. Maka kalau orang ditimpa musibah tapi dia terus melakukan kebaikan, maka itu adalah bentuk kasih sayang daripada Allah. Sanajan gempa. Tapi kalau orang disenangkan dalam kemaksiatan, bahkan tidak diuji oleh Allah, bisa jadi itu adalah azab dari Allah. Karena itu pembiaran dari Allah, dia untuk merasakan nikmat Allah, padahal dia tidak pernah beribadah kepadanya. Ini yang dinamakan dengan istidraj. Bahwa kami ini akan, kalau orang tidak ingat kepada Allah, apa yang Allah berikan? Fatahna alaihim kulla syai'in, abwaba kulla syai'in. Kami berikan segala sesuatu kepadanya, hatta idza farihu, bahkan ketika mereka sudah gembira, dengan apa yang kami berikan, akhodnahum bagtatan, kami ambil semua yang sudah kami berikan kepada orang, faidahum mublisun. Maka ternyata orang itu kalau sudah diberikan musibah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kelihatan menjadi orang stres kan? Makanya kita tiba-tiba lihat orang kaya terus jatuh miskin, siga nu gelo. Karena naon? Dia tidak pernah ketika Allah berikan nikmat kepadanya, balik kepada Allah, dan nikmat itu dijadikan sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang yang iman mah dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih musibah ya dia bersabar. Jadi lihatnya adalah lihat musibah itu tertimpa kepada dia saat dia melakukan kebaikan tidak. Nah, makanya kalau keimanan semakin meningkat, ujian pasti lebih besar lagi. Percaya gitu. Jadi lamun kan can pernah orang mah nyaritanya kieu, aduh ieu teh ujian iraha nepi ka urang tah gitu. Jadi kalau orang yang beriman itu justru berharap ujian itu datang gitu. Karena itu bisa menjadi kifarat atas dosa-dosa dia gitu. Itu saat mangga. Jadi setipis kulit ari ya, jangan menyangka ujian itu berupa ketidaknyamanan, ketidaksenangan, ketidaktenangan. Emang saya tadi uji? Hei, ujiannya semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Ada dua versi ujian, ada yang diuji ku senang, ada yang diuji ku susah. Makanya ketika sahabat dapat jabatan baru, mereka menengok dengan ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing sabarnya kanu marenang jabatan teh urang mah kan syukuran, ngundang tetangga. Awas terjebak. Bisa jadi teu bisa mawana tah. Tapi banyak orang sukses diuji dengan kesakitan. Dia menyebut Allah dalam sakitnya. Ustaz Epi, emang viral ngeunah? Allahu Akbar. Tawab dua puteran di BIP, baju sarwek di baretotan. Ya, ujian lain. Sampai curhat kasih mama Epi yang pakai cadar. Geus da Epi mah diujina dibere ganteng permanen, berarti ujian. Ya. Tong gede hulu bising teu asup helm. Ya. Jadi hati-hati terjebak, nanti terciduk, semening jadi manusia terbaak. Benar dalam menyimpulkan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya, aya di kalimatna teh wal ba'sa gitu kan. Jadi tipis kulit ari mana azab mana ujian, da aya jelema maksiat teu diazab deh. Tapi tinggal ditungtungna jiga Firaun teu dibere gering-gering acan, tapi sakali diheureuyan ku Allah cenah nginum cai laut nepi ka kembungnya. Gitu lah nanti teh saya tadi teh ah saya pohode teh hah teh saya biarkan nanya teh Fitri, Fitri. Agen nggak salah kinas ya ngapagen ngaranas ya ya teh Fitri gitu teh Fitri ya. Jadi yang tahu ini ujian atau tidak yaitu diagnosanya kadar keimanan kita. Oke, masih lama ternyata karek jam 8 sok urang warag-warag tanya jawab ya nama kembali ke tah ya ya ya sok. Biarin mic mah di belakang, lalaki mah sing tarik. Ustaz mau bertanya soal, tentang sholat jamaat takhir. Lain jamaat traktir, jamaat takhir. Oke, yang jadi masalah? Oke. Ya, hiji ewang heuh, hiji ewang sateng-teng. Saya masalah jamaah takhir. Jamaah takhir itu diakhirkan. Menggabung dua sholat dalam posisi memilih salah satu waktu. Ada jamaah takdim, asar ditarik ke duhur, sama jongjon. Tapi kagok, duhur akhirnya ditarik ke asar. Persoalannya mana dulu nih? Ada ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta ya duhur dulu. Tapi beda kasus. Kalau tiba-tiba kita mau sholat jamaah takhir, berjamaah di masjid, ieu ya, keur sholat asar, nyasar heula ngilu ka nu eta. Tuluy kekomat di migawe duhur, artinya taktis ini ya, teknis ya. Nah, tergantung nanti ada lagi jamaah kosor. Tambahan setik, jamaah kosor mah mengurangi jumlah rokaat di awal atau di akhir. Kalau posisinya dalam safar, kalau udah makomi, mukimin udah nggak bisa kembali ke tam gitunya. Nah, urusan teknik waktu, kalau bisa. Ayo, kalau bisa nyusun. Kalau saya misalnya, duh, jangan sholat maghrib ya. Maghrib lah, tuluy isya. Nah, atau dibalik, sebetulnya itu mah ada dalilnya lengkap. Nah sekarang Ustaz, bagaimana hukum kurban tapi belum akikah? Ada yang menyatakan akikahnya tidak sah, kurbannya tidak sah kalau belum akikah. Namanya tadi yang tentang jamaah takdim tahir. Nah yang jamaah itu kan boleh dilakukan ketika mukim. Nah qasar itu dilakukan ketika safar. Ya kecuali, tapi jamaahnya harus karena alasan yang memang dibenarkan oleh syariat kan gitu, dan memang waktunya sesuai dengan waktu sholat seperti biasa. Jadi kalau duhur ditarik ke asar ya duhur dulu, karena prinsipnya adalah sholat, waktu sholat itu tidak berubah, hanya jadi akhir jadi ke depan kan begitu. Nah tentang akikah atau kurban mana dulu, ini dua syariat yang berbeda. Rasul mengatakan kullu gulamin rohinatun bi akikotihi, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Maka akikah itu ada tiga hal yang harus dilakukan dalam prosesi akikah. Tudbahu yauma sabihi, disembelih sembelihan yauma sabihi, pada hari ketujuhnya. Maka beberapa ulama diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mensunnahkan hari ketujuh itu sebagai waktu pelaksanaan akikah. Ya, maka ketika orang tidak bisa melaksanakan akikah di hari ketujuh karena ketidakmampuan, tidak ada biaya, maka tidak apa-apa. Karena syariat akikah itu tiga. Tudbahu yauma sabihi, yang pertama adalah menyembeli, yang kedua adalah watu sama, dinamai pada hari ketujuhnya. Soksan rajan ayah nama begitu lahir, ya kan, ngarana nggak langsung diumumkan. Watu hulak, dan kemudian dicukur. Nah prosesi akikah itu tiga. Mana saja yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Dan Rasul itu, ketika Husain dan Hasan itu lahir, Rasulnya yang mengakikahkan untuk mereka berdua. Jadi Rasul berakikah untuk cucunya. Artinya apa? Artinya yang akikah itu tidak harus bapaknya. Mentawe ke bapak, pak ya pak, incu atulah pengakikahkan dalam daerah kan gitu. Tapi itu boleh. Artinya bapaknya dari juga nggak harus akikah. Ya, gitu. Jadi boleh, neneknya juga boleh. Tapi yang paling bagus adalah sebagai ayahnya perempuan satu, laki-laki dua ekor kan begitu. Nah yauma sabihi dibatasi hanya hari ketujuh. Tad kumaha saya geus umur 43 tahun, eta mah 7 hari kali sabaraha atuh pan gitu. Maka syariat akikah itu sudah gugur kalau memang lewat daripada 7 hari itu. Ada yang menyebutkan sampai kelipatan 7, tapi hanya sampai 2 kali, jadi 14-21. Imam Syafi'i diantaranya berpendapat seperti itu. Tapi yang paling masyhur diantara para ulama itu memang hanya hari ketujuh saja. Nah kalau sekarang masuk syariat kurban, mana dulu? Akikah dulu atau kurban dulu? Kalau pas ketemunya kurban, ya kurban dulu. Maka insya Allah kita berniat untuk kurban, pahalanya nanti akan kena juga untuk akikah juga. Karena dulu atas ketidakmampuan kita, kita kemudian tidak bisa melaksanakan akikah. Jadi gak ada akikah dulu terus kemudian kurban dulu. Kalau pas waktunya Idul Adha, ya kurban syariatnya. Ya begitu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah wanhar dan sembelihlah sembelihan nahar itu. Nah, nahar dalam bahasa Arab itu beda dengan akikah. Akikah itu adalah sembelihan yang disembelih ketika ada kelahiran anak. Sementara nahar, ya wanhar kan kalimatnya, nahar itu adalah sembelihan yang disembelih pada hari raya Idul Adha gitu. Jadi kalau akang belum akikah, nanti pas Idul Adha sembelih aja Idul Adha, ya sembelih hewan Idul Adha saja. Menambahkan tentang hasanah bab akikah, ini kan akikah itu kullu gulamin rohinatun atau murtakhinun gadei. Amun orang nggak gadei barang, ayat tanggal tebus tuh mun teu katebus di tanggal eta kumaha? Nya geus. Entong dilipat gandakeun di tambahan kuota tanggalna gitu. Ya sudah yang kita mampu saja. Aya ini kasus fakta di masyarakat, budak teh geus 40 poe can dicukuran. Nah ya budak can dicukuran can diberengaran can aya domana. Ieu nu mengerangaran mah lain doma. Atau awa doma bere-berengaran sia teh nya. Mun teu bisa kabeh saware kan gitu. Atau bere-bere cukuran. Jadi pemahaman yang harus paripurna itu satu. Kedua, saya sering jadi panitia kurban, didatangi orang yang mau berkurban. Ustaz, itu bingung cenah. Rek kurban ke si mama, tapi si mama ke can akikah, kurban lah akikah lah. Iya, akikah mah sunnah kolot ke budak, lain budak ke kolot. Loba enak, budak nu nga akikahan kolotna, nges ngabalikin syariah ya. Ya, maka penting kajian ilmu seperti itu, untuk validitas bagaimana mempraktekan amal ibadah itu sesuai sunnah. Nu paling hebat ibadah nama, ya Rasul. Rasul membatasi sampai 7 hari. Kalaupun ada toleransi sampai 14 hari, itu mazhab saja ya. Ya sudah hargai saja berarti. Tapi lain nyarek mencit domanya. Ustaz, orang akekah kamari. Tapi domana karek boga ayana nyapu mencit. Tambungan tong hayang disebut akekah. Ya sodakoh biasa we jiga kurban. Menang teh dipencitna sampe me salat Id. Menang doma-doma urang. Ento kumaha? Ngan tong hayang disebut kur. Kitu jiga zakat, zakat fitrah mah dibagikeun geus subuh. Sampe me subuh mah sedekah biasa we ta eta ibadah teh terikat ruang dan waktu begitu pun cara ya, termasuk jama' yang tadi, oke? Okay? Hiji deui. Ahwat, biar berimbang. Ahwat kemana ya? Sok nuker nyempeng mik we, nu mikna geus dicepeng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mana, tuh saya mah gak biasa ngomong jeung suara nu wujud, sok. Oh eta, saha teh namina teh? Tita dari Cileunyi. Sok. Ada pertanyaan titipan dari sahabat saya. Maaf sebelumnya di luar tema. Ya. Jadi sahabat saya ini punya pacar dan ada niatan untuk serius ke pernikahan. Namun orang tuanya tidak merestui karena sahabatnya itu masih sangat sederhana. Nah lalu bagaimana yang harus dilakukan oleh sahabat saya? Apakah mengikuti yang disuruh orang tuanya karena orang tuanya tidak meridoinya? Atau bagaimana? Minta saran dari Ustadz. Insya Allah sahabat saya nanti akan nonton langsung di YouTube. Terus pertanyaan yang kedua, sebelumnya saya kan waktu itu pernah nanya tentang hijrah, yang saya actionnya ingin taat kepada orang tua dan hijrah ke Bali. Nah pertanyaannya, apa bedanya petunjuk sama ujian? Kan kalau tadi mah ujian sama ajab. Nah soalnya selama saya nunggu untuk pergi ke Bali, Allah tuh kayaknya ngasih sahabat-sahabat yang soleh gitu, tempat-tempat yang mendukung saya untuk lebih taat. Apakah itu suatu ujian atau suatu petunjuk untuk saya tetap tinggal di sini gitu? Ya sekian dan terima kasih. Steng-steng deh-nya, kurang nu galau ya. Cowok temennya sahabatnya cewek cowok ya? Cewek. Cewek tuh udah dideketin seorang, niatnya udah baik. Tapi orang tuanya gak meridoi dengan alasan si ceweknya belum mapan gitu ya. Si cowoknya belum mapan ya. Selama kalian yakin mah tambul ke tong disangguan. Oke. Dari segi mati Allah. Ini logika nih bagi yang udah nikah juga. Kalau kita punya suami, punya istri, kita wafat si suami. Istri masih makan gak? Masih pakai baju gak? Berarti rezeki istri, rezeki anak disaha. Makanya jangan ilahkan suami. Si mama perlu pemahaman. Surat An-Nur 32 gerak. Bejakin gak si mama? Sat, bantu sat. Surat An-Nur 32, dalil kawin ya? Rizki mah anak kawin. Nutuboga rizki. Kawin mah jadi ayah baso tahu jeung jupa-jupa. Eta, astagfirullah. Aing disengserikan wae. Pajarkan stand up komedi. Surat An-Nur 32 nih. Sampaikan kepada orang tua supaya paham ya. Saya akan jawab. Sukses. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum, dan nikahilah para perawan di antara kalian. Dan nikahilah para perawan di antara kalian. Wasolihina min ibadikum, dan orang-orang soleh di antara kalian. Wa imaikum, dan hamba sahaya. iyakunu fuqara, jika keadaan mereka fakir tidak punya apa-apa, yugnihimullahu min fadlih, Allah akan mencukupinya dengan keutamaannya. Kenangannya, lejatnya. Didinya orang alasan yang kawin deui teh Ameris. Asik. Ameriski nama aus. Hesen rangkeun ieu mah euy. Dengki euy. Hiji wae sukses komo opat. Ieu hiji riwe si mama ngalangan mah taya surat An-Nur 32 cik atuh mikil. Da kawin mah teu kudu riwe. Nuri mah budaya, adat, tradisi, bener teu? Sok mun aya mah kawinkeun ayeuna ke urusan jeung si mama urang. Aslina sok, aya barangna sok. Bawa ka dia. Nah, pertanyaannya tadi apa? Apakah lanjutkan atau berhenti? Lanjutkan. Ya. Kalau meragukan, tinggalkan. Kalau yakin, datangkan. Nyatakan untuk menyatukan, ulah menanggalkan lalu meninggalkan, tidak menunggalkannya, liurnya nggak sih mama berarti ujiannya. Perlihatkan kalau kalian tuh benar-benar mau menghalalkan diri. Nu bahaya si mama terido urangna memaksa, tidak ada ridho orang tua lalu kawin lari, capek. Nah ini mah kan persoalannya si mama memandang hubungan teman Anda itu melihat si cowoknya masih sederhana, belum mapan. Justru kawin mah can mapan, kenges mapan kawin deui. Suksirian wae. Bukti kemapanan teh urang mampu kawin deui. Tapi da awewe mah sangsarana jeung urang geus beunghar jeung batur. Saha jeung batur jeung maneh oge. Maneh nu mundurnya, mun teu mun. Tak kitulah kirang langkungnya. Sok hiji deui aya 5 menit deui tah. Sudah hiji deui keulah itu jawaban. Masa naon tadi teh? Ujian yang petunjuk. Ujian mah ku petunjuk upe. Kieu nya. Teh, saya teh rek balik ka Bali can init-init dia teh. Nanti di Bandung teh keur diajar hijrah, tapi si mama nitah balik minta petunjuk kan hari tatanya. Ya Allah, pulang untuk ibu atau saya bertahan karena hijrah saya yang belum dapat ilmu sempurna. Tiba-tiba diuji dengan ditemani orang-orang yang soleh, menguatkan keimanan, ketakwaan dengan keilmuan yang didapat dari lingkungan. Saya yakin ini ujian. Sehingga hati Anda dilema, pulang atau tetap. Gitu kan? Ini istihoroh deiwe. Ya. Saya kan suka ditodong sama perempuan. Jangan nakal ya, jaga hati kamu buat aku. Aing berjanji. Terus kan kalau kamu nanti ngelanggar janji, ya aku berjanji lagi. Ya. Jadi teteh perlu istihoroh lagi. Mana yang lebih dicenderungi hati, ulah sampai hijrah jadi fit. Nunggu namanya, noloh lah ke Bali. Mah, alhamdulillah aku dapat ilmu banyak, aku minta ridho mama, aku balik lagi ke Bandung ya. Gitu, itu lebih bijaksana ya. Dan yakin, kuludain dawaun, setiap penyakit ada obatnya, setiap masalah ada jalan keluarnya, oke? Hiji deui, 5 menit deui, so. Tayo nu deket ya. Tarik memang. Waalaikumsalam. Yap. Siap. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa? Oh ada nu ngangkat leungeun, aya nu henteu, kunaon gitu. Tanyakeun ka jelemana. Kunaon sia teu ngangkat leungeun? Nu itu ngangkat. Dari nanyakeun hiji perkara mah kudu ka nu migawena, tapi mungkin ada hasanah dari Ustaz Yadi. Itu ada fenomena apa? Ketika ada kunut di satu masjid, sebagian kunut, sebagian tidak. Nu parah mah duha wae make kunut. Tanya ulah jadi fitnah si alira naon? Salat subuh kaburangan. Bismillah. Kunut itu secara bahasa itu namanya tulul qiyam, lama berdiri ya. Tulul qiyam, kunut itu tulul qiyam, lama berdiri. Nah, Rasul memang dalam praktiknya ada hadis riwayat Abu Dawud, kana Rasulullah la yaqnutu. Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqnutu, tidak kunut illa da'a li qaumin, kecuali ketika mendoakan kebaikan untuk satu kaum, au da'a ala qaumin, atau ketika mendoakan keburukan untuk satu kaum. Ya. Memang ada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib yang menerangkan tentang kunut di waktu subuh. Maka sebagian ulama masyhurnya, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada siapapun yang berpendapat ada kunut dalam subuh, sebagian ulama masyhurnya itu mengatakan bahwa tidak ada kunut dalam subuh kecuali kunut nazilah. Ya, maka kita harus memahami ada orang-orang yang mungkin memilih pendapat ini ketika diimami oleh orang yang kunut, maka dia memilih untuk tidak kunut dan tidak perlu masalah gitu. Sebagaimana halnya lamun imam tekunut tong jadi orang angkat kunut, oke kan gitu. Itu sama juga problemnya. Maka siapapun imam yang kita ikuti, ya kita ikuti sebagaimana dia melakukannya. Tapi kalau dia memilih, katakan kunut, imamnya kunut, tapi kemudian dia memilih untuk tidak berpendapat ada kunut dalam sholat subuh, maka ketika dia memilih untuk tidak mengangkat tangan, itu tidak menjadi masalah. Karena itu berdasarkan pilihan yang dia dapatkan dari dalil-dalil yang ada. Sebagaimana tadi saya kemukakan, prinsipnya Rasul tidak pernah berkunut kecuali ketika melakukan kunut nazilah. Kan begitu. Jadi gitu, Kangnya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang kenapa ada orang yang tidak mau berdoa? Bukan tidak mau berdoanya, tapi dia berpendapat bahwa kunutnya sendiri juga tidak ada, begitu. Berdasarkan dalil-dalil dari Rasulullah SAW, gitu. Ustaz, ada tambahan? Saya lihat toleransi itu ada di kunut dengan yang tidak kunut. Nutu kunut itu egois. Mentang-mentang tara kunut, imam kunut tinggalkeun we. Aing tiolanya, henteu kan? Tah hirup teh kudu jiga kitu euy, dagoan we. Bisa teh maka tanha anil fasa wa mungkar. Urang sok melihat kearifan dina salatnya. Kemarin waktu ke Banjar tuh kan proklamasinya, tiga geng motor, XTC, Monrek, Briges, saksi hirup. Akhirnya jadi hikmahnya luar biasa. Pernah teh budak Mon, budak XTC, budak Briges salat sama masjid beda baju. Terus anjing sia budak Briges. Henteu nya. Jadi mun hayang damai, betul menindaklanjuti dari kajian sebelumnya, siaga berjamaah. PKIG lieureun, urang imah anu nyakra alhamdulillah. Es, imah urang geus dicakra beureum. Oh, berarti urang melicet cakraan kabeh salemur ku urang. Ame lieureun nya. Lieureun kegener cakra itu simbolnya bunuh di tempat. Dan rumah saya sudah bercakra. Rumah Ustaz Dudi geus bercakra. Rumah Ustaz Iwa Mutakin sudah bercakra. Urang mah mung eleh-geleng, mana bisa nyakra? Aing bisa, salemur ku aing cakraan kabeh. Nya, ame jadi target pembunuhan kan resep mati berjamaahnya. Sok, lieur-lieur nu gelo tah. Nya, jadi tong sieun lah kabeh ge nu Allah nya. Termasuk kearifan yang muncul dalam masalah ibadah. Oke, nanti ada Abdul Somad ke Bandung, ikuti saja kajian dan ustaz-ustaz Bandung akan ngumpul di sana. Lebih arif dan bijaksana gerak. Karena yang disebut ikhtilaf itu adalah sama-sama punya dalil. Ustaz Yadi boga dalil, urang boga dalil. Tak eta ikhtilaf mah, nu bahaya mah ngaku ikhtilaf, Ustaz Yadi boga dalil, urang teu. Contoh, nuji utek-utekan, nuji ngusap banget. Nu utek-utekan, sentimen kan ngusap banget. Bahwa bid'ah sia ngesolat ngusap banget, lain bid'ah bi'ah. Lieun ningali curug sia utek-utekan, dah kan gitu. Sama-sama tidak memakai ilmu. Sok ikhtilaf mah meunang, tapi ulah aya kedengki. Tungguan we. Ngan ulah menghakimi batur tengah doa, dengan doa mah teu kabeh ngangkat tangan. Hok, perhatikeun. Tidak semua doa mengangkat tangan. Contoh, doa asup ka WC, ngangkat leungeun, ngangkat suku. Oh nya, aya doa ngangkat suku nya. Doa asup ka masjid ngangkat naon? Ngangkat suku. Aya doa teu ngangkat leungeun, teu ngangkat suku, doa naon? Doa nyeun orok. Jo ngangkat teh sia teh. Nya. Seperti layaknya, nah iya hasanah kudu dilengkapi data. TKB salam kudu dijawab. Salam ke kuburan perlu jawaban tuh. Salam na sholat, pernah ya makmum lebay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, wajib mang ngaji mang. Kayaknya kapangi sorangan aslina. Saya riweh bahwa bab nukil. Tapi kak gelut masalah kunut. Masalah terberes, benget-benget. Jadi engke selesai nama ku ilmu. Cocok dengan tema kita malam ini, ulah tulalit. Oke? lost signal disebabkan poho ke Allah pernah mengutus Rasul. Setuju? Luar biasa. Ikuti kajian-kajian terus. Siapapun itu yang bicaranya, tong melendoy mang dunia rek ngeusan dan ngaji teh wajib supaya menertibkan ibadah kita kepada Allah. Ini masalah ilmu faridah fardu. Ya, siapapun yang bicaranya. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Doakan saya besok harus ke Purwakarta. Saya di PLTA pagi, jadi tidak harus banyak ngobrol. Berikan hak tubuh. Semoga stay on the track, keep istiqomah. Jangan lupa bahagia dengan bertaubat maksimal. Karena taubat kita, ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Jaga wudhu sebelum tidur. Bisa jadi malam ini tidur terakhir kita. Lalu baca Quran dulu. Sempatkan berbuat kebaikan. Wallahu'alam bishawab. Itu saja. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Allahumma anfa'na bima'alam tana wa'alimna mayanfa'una wajidna ilman yanfa'una. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawarta ardo binuri samsika abadan abadan birahmatika ya rahmar rahimin. Kulu qali hada wa astagfirullah li walakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Syadu ala ilaih lanta astagfirullah wa atubu ilaih. Mang yadi nuhun, mang bara nuhun. Semoga semuanya istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.